dari panggil bersama Bang Cura ada Aca Kumala bersama Bang Cura Live Music. Bertemu di dunia cintanya, namun di akhirat tetap ditunggu dan dinanti di pintu surga.